وأعمالهم وإجماعهم بل حتى اختلافهم أنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم. Hal yang tidak diragukan lagi bahwa mengetahui perkataan para salaf dari kalangan para sahabat dan para tabi'in serta mengetahui bagaimana amalan mereka dan mengetahui ijma, kesepakatan yang telah mereka buat itu jauh lebih bermanfaat daripada mengetahui perkataan-perkataan orang yang datang belakangan, generasi yang datang belakangan. Karena perkataan para salaf tidak keluar dari bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan para salaf juga tidak menyelisihi apa yang sudah ada dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesepakatan yang mereka buat pun tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga hal: mengetahui perkataan para salaf, mengetahui amalan mereka, dan mengetahui ijma mereka, ini hal yang paling bermanfaat. Ya. Hal yang paling bermanfaat. Hal yang paling baik, hal yang sangat berfaedah. Dibandingkan dengan mengetahui perkataan-perkataan generasi yang datang setelahnya. Kemudian kata Syekh Muhammad, wa anta idza ta'ammalta tajidu kull tawa'ifin wa firqil ummah al-muhammadiyah taz'umu li nafsiha annaha 'ala al-kitab was sunnah. Wal furqan baina hadhihi al-firq wat tawa'if an yunzar ayyuha ala ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu idh hiya al-firqatun najiyah wat-ta'ifah al-mansurah wa hiya al-jama'ah wa hiya sabilul mu'minin. Engkau kalau memperhatikan niscaya engkau akan dapati setiap kelompok dan golongan dari kalangan umat Muhammad ini mengklaim berada di atas kitab dan sunnah. Semuanya tanpa terkecuali. Dimanapun kita jumpai kaum muslimin, maka mereka semua akan mengatakan kami berada di atas kitab dan sunnah. Wal furqan baina hadihil firq wa tawaif, yang membedakan antara golongan dan kelompok-kelompok umat Muhammad ini adalah hendaknya dilihat, diketahui siapa yang berada di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Meskipun semua umat atau semua golongan, semua kelompok mengaku berada di atas kitab dan sunnah, maka tetap akan bisa dibedakan. Karena ada yang menjadi pembedanya. Apa yang menjadi pembedanya? Yang menjadi pembedanya adalah yang mengikuti petunjuk Rasul dan para sahabatnya dalam mengamalkan Quran dan sunnah. Ini yang menjadi pembedanya. Sehingga bisa tetap diketahui mana yang benar-benar mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mana yang tidak. Sekali lagi, sekalipun semua kelompok, semua golongan mengklaim berada di atas kitab dan sunnah, tetap akan dapat diketahui mana yang benar-benar jujur, lurus, berada di atas kitab dan sunnah. Yaitu dengan cara melihat siapa yang berada di atas petunjuk Rasul dan para sahabatnya, para salaf ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itu, maka para ulama mengatakan, seseorang mengatakan ana alal kitabi was sunnah fahasib, la yakfi. saya berada di atas Quran dan Sunnah, selesai sampai di sini, itu belumlah cukup. Tapi harus disertai dengan kalimat ala fahmi salafus salih. Di atas pemahaman salafus salih. Karena pemahaman salafus salih adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Dan ini yang menjadi pembeda. Ini yang menjadi pembeda. Nah. Idh hiya al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Kelompok inilah yang disebut dengan firqatun najiyah. Berada di atas kitabullah dan sunnah Rasul, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul dengan pemahaman salaful ummah, sesuai petunjuk Rasul dan para sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Wa ta'ifah al-mansurah, bahkan inilah yang disebut dengan ta'ifah al-mansurah. Wa hiyal jama'ah, dan inilah yang disebut dengan al-jama'ah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya saat menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat, kemudian beliau mengatakan bahwa seluruh atau semua kelompok itu di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Beliau menjawab al-jama'ah. Inilah al-jama'ah yang berada di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Rasul dan para sahabatnya, atau ala fahmi salafil ummah. Wahiyas sabilul mu'minin, dan inilah yang disebut dengan sabilul mu'minin. Firqatun najiyah, ta'ifah mansurah, al-jama'ah, sabilul mu'minin. Nah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, ya. Ayat ini diawali dengan kata-kata barang siapa yang menentang Rasul. Menentang Rasul artinya tidak mengikuti petunjuk Rasul. Walaupun kalimat yang keluar saya mengikuti Quran dan Sunnah, saya mengikuti Quran dan Sunnah, tapi kalau menentang Rasul, tidak mengikuti petunjuk Rasul, maka belumlah bisa dikatakan sebagai orang yang mengikuti Quran dan Sunnah. Ayat ini dibuka dengan kalimat wa may yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menentang Rasul, ini artinya wajib mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak setiap orang yang mengklaim dirinya berada di atas kitabullah dan sunnah Rasul itu benar. Baru bisa dikatakan benar kalau apa? Kalau mengikuti petunjuk Rasul. Barang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk itu baginya, kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Jelas para ulama semua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jalannya kaum mukminin di sini adalah mukminin yang pertama. Siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sebuah generasi yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah kemudian menyatakan nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia, kami akan sesatkan. Ini ancamannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ancaman yang sangat berat. Bagi siapa? Bagi pertama orang yang menentang Rasul, kedua bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Yang mendapatkan ancaman ini tidak hanya orang-orang yang menentang Rasul, tapi juga yang mendapatkan ancaman di ayat ini adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya siapa? para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak mau mengikuti jalannya para salaf. Maka sebuah keharusan kalau begitu memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Tidak mau tidak. Harus. Kalau ada orang bertanya apa dalilnya? Harus mengikuti faham salaf, faham para sahabat. Ini dalilnya. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Lihat di sini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kepada kita semua untuk selalu mengikuti jalannya para sahabat. Mereka adalah para pendahulu kita yang saleh. Maka sekali lagi, yang dinyatakan benar mengikuti Quran dan Sunnah, di atas Quran dan Sunnah adalah yang berada di atas petunjuk Rasul dan mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu. Ya. Qala wa qad dzakara Asy-Syafi'i rahimahullah fi kitab Ar-Risalah Al-Qadimah ba'da dzikri as-sahabah wa tsana' 'alaihim bima hum ahluhu wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara'in wa 'aqlin. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Ar-Risalah Al-Qadimah setelah menyebutkan persoalan atau pembahasan tentang para sahabat dan sanjungan untuk mereka, maka beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan wahum fauqana, mereka para sahabat itu ada di atas kita. Fi kulli ilmin, dalam setiap ilmu. Wajtihadin, dalam ijtihad. Wawaro'in, dan dalam kehati-hatiannya. Wa'aklin, dan dalam pemahamannya. Di atas kita, jauh. Fauqana. Kalau fauq itu berbeda dengan ala. Meskipun artinya sama, fauq di atas, ala juga di atas. Tapi kalau ala itu di bawah fauq. Kalau sudah dikatakan fauq berarti di atas ala. Mereka para sahabat, para salaf berada di atas kita. Jauh. Dalam hal apa? Dalam setiap keilmuan. Dalam ilmu. Dalam ijtihad. Jelas. Bagaimana tidak bisa dikatakan demikian. Sementara mereka hidup dengan sumber ilmu. Hidup dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan sumber ilmu dan asal muasal ilmu din. Mereka para sahabat berada di atas kita jauh dalam hal apa? Ijtihadnya. Bagaimana tidak bisa dikatakan demikian? Sementara mereka para sahabat adalah orang-orang yang langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ijtihadnya itu sangat diakui. Ijtihadnya sangat diakui. Betul-betul memenuhi persyaratan seorang mujtahid. Karena untuk berijtihad itu tidak gampang. Tidak setiap orang meskipun sudah sampai di level ilmu tertentu layak untuk berijtihad. Apalagi kalau level ilmunya masih rendahan kok kemudian berijtihad, ini kan lucu. Orang yang disebut mujtahid yang mampu berijtihad paling tidak dia hafal Quran. Mengerti tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Hafal sekian ribu hadis. Mengerti tentang makna-makna hadis. Para sahabat, para penghafal Al-Quran. Para sahabat, para mufassir, pentafsir Al-Quran. Karena mereka hidup di saat Al-Quran itu turun. Sehingga mereka tahu, ayat demi ayat, ini maksudnya apa, berbicara tentang apa, isinya apa. Maka para sahabat, huffadul Quran, Mereka para penghafal Al-Quran, bahkan mufassirun, para pentafsir Al-Quran, layak dikatakan sebagai mujtahidin, orang-orang yang berijtihad. Maka mereka, para sahabat, ada di atas kita jauh dalam hal ilmu, dalam hal ijtihad, wa wara'in, dan dalam kehati-hatian. Berbicara soal kehati-hatian para sahabat, luar biasa. Mereka bukanlah orang-orang yang ceroboh. Mereka tidak gegabah melakukan sesuatu kalau tidak punya dasarnya. Mereka tidak gegabah mengucapkan sesuatu kalau tidak punya dasarnya. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat selalu ada dasarnya. Maka mereka sangat wara, sangat berhati-hati. Bukan saja dalam urusan agama mereka, tetapi juga dalam urusan dunianya. Karena mereka khawatir, jika mereka tidak berhati-hati dalam urusan dunianya, ini bisa mempengaruhi urusan agamanya, urusan akhiratnya. Ya. Sering sekali para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ini, tentang itu. Apakah ini boleh? Apakah itu boleh? Ya. Ini menunjukkan bagaimana kehati-hatian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa aqlin, dan bahkan para sahabat berada di atas kita jauh dalam hal apa? Akal, dalam hal pemahaman. Ya. Kecerdasan, kejeniusan mereka tidak sebanding dengan kita. Kalau kita sepintar apapun, kalau tidak punya buku, tidak punya rujukan, tidak punya tulisan, tetap lemah. Para sahabat, mereka mengandalkan hafalannya, mengandalkan ingatannya. Sekian ribu hadis itu bukan dicatat, dihafal. Ya, kalau kita, 5 hadis dicatat, bukan dihafal. Kenapa? Karena baru menghafal 1 hadis, kakarek setengah, yang paling depan sudah lupa lagi. Tamat semua, lupa lagi. Para sahabat sudah seperti itu. Maka pemahaman mereka kuat. Wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menemani siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang paling layak disebut pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala wa amrun ustudrika bihi ilmun wastunbita bihi. Segala urusan telah diketahuinya dengan ilmu. Wastunbita bihi, dan telah disimpulkannya. Wa ara'uhum lana Ahmad wa aula bina min ara'ina 'indana li anfusina. Pendapat-pendapat mereka itu lebih utama, lebih layak, lebih baik dari pendapat-pendapat kita. Wallahu a'lam. Qala wa man adrakna mimman arda aw hukiya lana anhu bi baladina saru fi ma lam ya'lamu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi sunnatan ila qawlihim in ijtama'u wa qawli ba'dihim in tafarraqu. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, siapa saja di antara mereka yang kita jumpai, kemudian mereka tidak mengetahui ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkara, maka kita patut untuk mengambil pendapatnya. Kita patut untuk mengambil pendapatnya. Kalau dalam satu masalah Kemudian para sahabat tidak mengemukakan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita patut untuk mengambil pendapatnya. Dahulukan pendapat para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. In ijtama'u, jika mereka bersepakat. Wa qawli ba'dihim in tafarraqu, dan mengambil perkataan sebagian mereka, in tafarraqu, jika mereka berselisih. Ya. Ini artinya kesepakatan para salaf, para sahabat adalah hujjah, layak untuk kita ambil. Khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat pun hujjah. Khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat pun hujjah. Artinya kita layak untuk mengambil sebagian pendapat mereka. Ya. Fahakadha naqulu idha ijtama'u akhadna bijtima'ihim. وَإِنْ قَالَ وَاحِدُهُمْ وَلَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَخَذْنَا بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ وَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ أَقَوِيلِهِمْ كُلِّهِمْ. Kata Imam Asy-Syafi'i, kita katakan إِذَا اجْتَمَعُوا أَخَذْنَا بِاجْتِمَائِهِمْ. Kalau para sahabat sepakat dalam satu permasalahan, أَخَذْنَا bijtima'ihim, maka kita ambil kesepakatannya. Dan kalau ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan tentang sesuatu kemudian tidak diselisihi oleh yang lainnya, maka kita ambil perkataannya. Wa fa in ikhtalafu, dan jika mereka berselisih dalam satu masalah, maka kita ambil sebagian perkataan mereka. Walam nakhruj min aqawilihim kullihim, sehingga kita tidak keluar dari perkataan mereka para salaf, para sahabat, dalam kondisi apapun. Ketika mereka bersepakat, jelas kita ambil kesepakatan. Ketika mereka berselisih, tetap kita ambil sebagian dari perkataan mereka. Nah, apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini menguatkan apa yang sudah kita sampaikan di awal. Bahwa ilmu di sisi para salaf, orang-orang yang mengikuti jalannya salafiyah, adalah ittiba'ul athar, mengikuti athar, mengikuti jejak pendahulu yang saleh, tidak keluar dari pemahaman mereka. Wa hadha an-nahju sabilun salakahu a'immatuddin. Inilah manhaj yang ditempuh oleh a'immatuddin, para imam-imam dalam agama. Wa syari'atun waradaha al-mahdiyun as-salikun as-siratal mustaqim. Dan inilah syariat yang diambil oleh orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Wa hadha huwa al-ilmu as-sarih as-sahih. Dan inilah ilmu yang benar dan jelas. Inilah ilmu yang benar dan jelas. Tidak ada kerancuan di dalamnya, tidak ada kesamaran di dalamnya. Kita orang-orang yang datang belakangan sifatnya hanya copy paste. Sifatnya hanya copy paste. Apa yang sudah datang dari mereka, kita ambil, kita praktekkan, kita amalkan. Nah, qala walillahi darru qail, sungguh sangat baik orang atau seorang penyair yang pernah mengatakan, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulnya. Qala as-sahabatu laysa khulfun fih. Dan perkataan para sahabat yang mereka merupakan pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah dan perkataan para sahabat. Ini ilmu. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan. Ilmu bukanlah tempat atau tidak ada. Baik, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan. Ilmu bukanlah tempat bagimu untuk melakukan perselisihan yang rendahan. Baina qaulir rasuli wa baina ra'yin safihin. Yaitu perselisihan antara ucapan Rasul dengan pendapat orang yang jahat. Kalla wala nasbul khilafi jahalatan. Sekali-kali tidak. Tidak ada perselisihan yang isinya kebodohan. Bainan nususi wa bainar ra'yin faqihin. Yaitu perselisihan antara nas-nas yang sudah jelas dengan pendapat seorang alim faqih. Kalla wala raddun nusus ta'ammudan. Sekali-kali tidak. Tidak boleh menolak nas dengan sengaja. Hadharan minat tajsimi wat tashbihi. Dalam rangka menghindari pendapat kelompok tajsim dan tashbih. Nah, intinya ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul dan perkataan para sahabat. Perselisihan apapun yang terjadi antara perkataan Rasul dengan pendapat orang yang jahat, maka itu sesungguhnya perselisihan yang rendahan. Karena tidak boleh ada perselisihan antara sabda Rasul dengan pendapat orang yang jahil atau yang jahat. Nah, demikian juga tidak boleh ada perselisihan antara nas-nas yang sudah jelas dengan pendapat seorang alim. Karena kalau sudah jelas nasnya, maka siapapun diperintahkan untuk merujuk dan mengambil nas tersebut. Tidak boleh lagi ada pendapat-pendapat lain. Qala al-Auza'i rahimahullah, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fama ghairu dhalika falaysa bi'ilmin. Imam al-Auza'i rahimahullah, seperti disebutkan dalam kitab Jami'ul Bayan Al-Ilmi wa Fadlih karya Ibnu Abdul Barr, mengatakan bahwa ilmu adalah ma jaa bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan, didatangkan, dibawa oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ilmu. Ketika para sahabat mengatakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan urusan agama, maka inilah ilmu. Fakhudh bih, ambil. Famakana ghairu dhalika falaysa bi'ilmin. Selain itu bukan ilmu. Selain itu bukan ilmu. Kalau ada perkataan sahabat, ada perkataan tabi'in, ada perkataan para tabi'in, maka yang kita pilih adalah perkataan siapa? Sahabat. Perkataan sahabat. Mau tidak mau harus diambil. Karena itulah ilmu. Qala wa qad kana az-Zuhri rahimahullah yaktubu kalam at-tabi'in wa khalafahu Shalih bin Kaysan thumma nadima ala tarkihi dhalika. Kemudian disebutkan riwayat di sini dari Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri, bahwa beliau biasa mencatat, menulis perkataan-perkataan para tabi'in. Pada saat itu diselisihi oleh Saleh bin Kaisan. Saleh bin Kaisan menyelisihinya. Saleh bin Kaisan tidak mau menulis perkataan-perkataan para tabi'in. Thumma nadima ala tarkihi dhalik. Kemudian setelah itu Saleh bin Kaisan merasa menyesal. Mengapa dia tidak menulis, menukil perkataan-perkataan para tabi'in. Ini menunjukkan bahwa kalam tabi'in, apa yang disampaikan oleh para tabi'in terkait dengan perkara agama juga disebut dengan apa? Ilmu. Wa ala hadza sara Abu Hanifah Nu'man rahimahullah. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimahullah, beliau termasuk orang yang juga gemar mengutip, menukil perkataan-perkataan para tabi. Nah. Qala Ibn al-Mubarak rahimahullah, sampai dikatakan oleh Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah, sami'tu Aba Hanifata yaqulu idza jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'al ra'si wal 'ain. Saya mendengar Abu Hanifah rahimahullah dulu pernah mengatakan, kalau datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'al ra'si wal 'ain, maka tentu aku akan mengutamakannya. Ala ra'si wal 'ain, aku akan mengutamakannya, aku akan lebih mendahulukannya daripada perkara-perkara lainnya. Kemudian beliau mengatakan, wa idza jaa'a an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam nakhtar min aqwalihim. Kalau ada sesuatu terkait dengan persoalan agama datang dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, nakhtaru min aqwalihim, maka kami akan memilih perkataan-perkataan mereka. Kalau ada dalil, hadis, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini yang diutamakan. Ketika tidak ada sunnah, ada perkataan para sahabat, maka ini yang dipilih. Wa idza jaa'a 'anit tabi'ina zahamnahum. Kalau tidak ada hadis, sunnah Nabi, kemudian tidak ada perkataan para sahabat, ada sesuatu yang disampaikan atau yang datang dari para tabi'in, zahamnahum, maka kami akan memburunya. Segera mengutipnya, segera menukilnya, segera mengambilnya. Nah. Ini Imam Abu Hanifah. Kemudian saru alaihi Malik bin Anas al-Asbahi, Imam Darul Hijrah rahimahullah wa radiyallahu anhu wa ardah. Malik bin Anas juga demikian. Jadi intinya para a'immah semuanya mengikuti perkataan-perkataan para salaful ummah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu tabaqatun. Selanjutnya dikutip di sini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu tabaqatun, ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Al-ula, tingkatan yang pertama, al-kitabu was-sunnah. Al-kitabu was-sunnah. Idza thabatat as-sunnah. Quran dan sunnah. Apabila datang riwayat yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tingkatan pertama, kitab dan sunnah. Thumma tsaniyah, kemudian tingkatan yang kedua, al-ijma'u fima laysa fihi kitab wala sunnah. Tingkatan ilmu yang kedua adalah ijma', yang di dalamnya tidak ada keterangan dari kitab dan sunnah. Ijma' siapa yang dimaksud? Ijma' para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wasalithah, tingkatan ilmu yang ketiga, an yaqula ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala na'lamu lahu mukhalifan minhum. Perkataan sebagian para sahabat Nabi dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Ini tingkatan ilmu yang ketiga. Perkataan sebagian para sahabat Nabi dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Warabi'ah, tingkatan ilmu yang keempat adalah ikhtilafu ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiya anhum. Perselisihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal khamisah, dan yang kelima, al qiyas ala ba'dhi hadhihi at-tabaqat. Qiyas, tingkatan ilmu yang kelima adalah qiyas, analogi. Yang sesuai dengan petunjuk para salaf. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yusaru ila syai'in ghairil kitabi was-sunnah atau ghairul kitabi was-sunnah wa huma mawjudan. Wa innama yu'khadhul ilmu min a'la. Tidak boleh beralih kepada sesuatu yang lain selain kitab dan sunnah, sementara kitab dan sunnah ada. Selama keterangannya sudah ada dalam kitab dan sunnah, maka tidak boleh beralih, memilih pendapat manusia. Sekalipun pendapat itu berasal dari para sahabat, tetap dahulukan Quran dan sunnah. Nah, jadi sekali lagi, tidak boleh beralih kepada sesuatu yang lain selain Quran dan sunnah, sementara keduanya masih ada. Wa innama yukhadul ilmu min a'la, karena sesungguhnya ilmu itu hendaknya diambil min a'la, dari sumbernya yang paling tinggi. Sumber ilmu yang paling tinggi adalah Quran dan sunnah. Wa huwa nahju Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. Ini juga jalan yang ditempuh oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dalam kaitannya dengan tingkatan-tingkatan ilmu. Qala Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, "Idza kana fil mas'alati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam haditsun lam na'khud fiha biqauli ahadin minas sahabah wa lamam ba'dahum khilafahu." Apabila dalam sebuah masalah itu sudah ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mengambil perkataan siapapun, sekalipun dari kalangan para sahabat. Tidak pula perkataan setelahnya. Jadi kalau sudah ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang satu masalah, maka inilah yang diambil. Ini yang dijadikan sebagai pegangan. Nah. Wa idza kana fil mas'alati an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulun mukhtalaf nakhtaru min aqawilihim wa lam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim. Dan apabila satu permasalahan atau dalam satu permasalahan sudah ada keterangannya dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun mereka berselisih, maka kita memilih sebagian pendapatnya. Kita tidak meninggalkan pendapat-pendapat para sahabat untuk kemudian memilih pendapat yang lain. Jadi khilafnya saja, khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat itu menjadi apa? Hujah. Misalnya dalam satu masalah terkait dengan sholat misalnya, para sahabat berselisih di dalamnya. Maka yang kita lakukan adalah mengambil sebagian pendapat dari kalangan mereka. Jangan kemudian ketika melihat bahwa para sahabat berselisih dalam permasalahan itu, kemudian kita beralih memilih pendapat yang lainnya. Memilih pendapat tabi'in, memilih pendapat tabi'ut tabi'in, memilih pendapat a'immah yang datang setelahnya. Tidak. Tetap kita harus prioritaskan memilih pendapat sebagian dari para sahabat. Wa idza lam yakun fiha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wala 'anil sahabati qaulun nakhtaru min aqwali tabi'in. Dan jika dalam sebuah permasalahan itu tidak ada hadis dari nabi, tidak pula ada perkataan para sahabat, maka barulah kita memilih perkataan para tabi'in. Jadi jelas ya urutannya. 5 tingkatan ilmu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi. Kitab dan sunnah. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, ijma ya, sahabat. Tingkatan yang ketiga, perkataan sebagian sahabat. Tingkatan yang keempat, khilaf di kalangan sahabat. Kita tetap memilih pendapat sebagiannya. Tingkatan yang kelima adalah qiyas. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukup sampai di sini untuk kajian yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kitab Adabul Mufrad.